Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sandrina Malakiano kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Surat yang akan diurai atau dikupas oleh Ustadz Quraish kali ini adalah surat Asy-Syams. Dan untuk mengawali surat ini, Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Oleh ulama tafsir, petunjuk atau hidayah Allah ditamsilkan dengan matahari, yang berarti mampu menyinari alam raya, termasuk yang di dalamnya ada manusia. Melalui surat Asy-Syams yang berjumlah 13 ayat ini, Allah hendak memperingatkan manusia untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan menghindari keburukan. Jika manusia tidak mampu mengikuti anjuran itu, maka Allah akan memberikan imbalan berupa kematian abadi, yaitu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan berbicara tentang surah Wasyams atau Wasyamsi wa Duhaha. Surah ini termasuk surah yang turun di Mekah. Sementara ulama beranggapan bahwa dia adalah surah yang ke-26 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermula juga dengan sumpah. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wallaili idza yaghshaha wannahari idza jallaha. Ada hal-hal menurut sementara ulama, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu yang dipertuhan oleh manusia atau terlalu diagungkan oleh manusia, maka Allah menunjukkan ketidakwajarannya dipertuhan, menunjukkan bagaikan kelemahannya untuk berkedudukan sebagai Tuhan. Kita tahu ada yang menyembah matahari. Maka di sini Allah bersumpah demi matahari dengan cahayanya ketika naik sepenggalahan. Duha. Salat duha kan itu dilakukan sewaktu matahari sudah naik semua. Tetapi matahari ini berganti di waktu malam. Digantikan oleh bulan. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari. Kalau tadinya matahari memiliki cahayanya di waktu siang, bulan memiliki cahayanya di waktu malam. Hanya saja tala, kita mau lihat dulu tala itu apa artinya. Tala itu artinya mengikuti, tilawatil Quran. Sebenarnya itu maksudnya membaca yang diikuti dengan pengamalan. Membaca yang diikuti dengan pengamalan. Ya toh, saya bisa membaca sesuatu, saya tidak ikuti dengan pengamalan, apalagi kalau bacaan itu tidak ada manfaatnya atau sesuatu hal yang buruk. Tapi kalau bacaan suci, itu digunakan kata tilawah untuk mengisyaratkan ikuti apa petunjuk bacaan itu dengan pengamalan. Matahari juga begitu sebenarnya, mengikuti dengan memberikan cahayanya, walaupun cahaya bulan itu sebenarnya bersumber dari cahaya matahari, ya kan? Okay. Wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha, dan demi malam. Yaghsha kita seringkali sudah menjelaskan, yaghsha itu artinya menutup. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika menutupinya. Nyanya itu kemana? Ada yang berkata menutupi matahari. Itu cahayanya matahari terlihat di waktu malam? Tidak. Malam menutupi cahaya itu. Sebenarnya yang menutupi cahaya itu bukan malam, tapi peredaran bumi kan? Peredaran bumi sehingga bagian bumi ini cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Ada juga yang berpendapat yaghsyaha malam ketika menutupi bumi. Kan di waktu malam kita tidak lihat apa-apa nih di bumi. Kita memerlukan cahaya. Walaili idza yaghsyaha wan nahari idza jallaha. Dan siang ketika memperjelas cahaya matahari. Okay. Betapapun empat ayat ini kesemuanya berbicara tentang matahari. Ini nanti setelah sumpah-sumpah berikutnya Allah akan kaitkan dengan jiwa manusia. Ada enggak saat cahaya matahari nampak? Ada. Ada manusia yang mendapat cahaya. Ada enggak saat matahari cahayanya tidak nampak? Ada manusia yang tidak nampak darinya kebaikan. Ada manusia yang hatinya gelap seperti gelapnya malam. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar, saya masih akan kembali ke sana. Kemudian wassamai wa ma banaha. Sumber cahaya matahari itu dari atas kita, di langit. Ya. Allah bersumpah demi langit dan peninggiannya. Terus cahaya matahari ini sampai ke bumi, cahaya bulan yang di langit itu sampai ke bumi, maka dia berbicara lagi tentang bumi. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Apa ya Allah kamu bersumpah begini? Apa ini maksudmu? Dia katakan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa manusia dan penyempurnaan jiwa itu. Jadi Allah itu menyempurnakan jiwa manusia. Bagaimana cara penyempurnaan jiwanya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami jiwa manusia itu kepada ketakwaan dan kepada kedurhakaan. Nah, saya kembali sekarang ke Asy-Syams. Itu cahaya matahari bermacam-macam ya. Bermacam-macam cahaya matahari. Bukan hanya warnanya yang bermacam-macam. Bukan hanya yang diakibatkan oleh cahaya matahari. Kita lihat ada pelangi ya. Oke. Bukan hanya itu. Siang kekuning-kuningan, malam merah. Bukan hanya itu. Sinarnya pun ada sinar X, ada gamma, macam-macam. Ada sinarnya yang kita bisa lihat. Ada cahayanya yang kita bisa lihat. Ada yang tidak kita bisa lihat. Gelombang suara itu kita tidak bisa lihat. Sinar X itu kita tidak bisa lihat. Petunjuk Tuhan diibaratkan dengan cahaya matahari. Nah, kita lihat lagi matahari sekarang. Kita lihat matahari. Kalau matahari terbit, ada cahayanya. Semua bisa dapat cahayanya atau tidak? Semua. Semua tergantung dari posisi Anda. Anda mau dapat cahayanya? Coba ke depan. Kalau Anda bersembunyi, Anda tidak dapat. Begitu petunjuk Tuhan. Kalau Anda menyiapkan jiwa Anda untuk mendapatkan cahayanya, Anda dapat. Jangan persalahkan cahaya matahari kalau Anda kedinginan karena tidak terkena. Itu salah Anda. Iya kan? Cahaya Tuhan begitu. Petunjuk Tuhan seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Bisa tidak cahaya matahari itu saya pancarkan ke sini terus memantul? Bisa tidak cahaya itu memantul? Bisa ya? Bisa. Boleh jadi saya nasihati Anda. Tidak bermanfaat nasihat itu buat Anda. Tapi yang dengar di sana, memantul ke sana. Itu petunjuk Tuhan seperti itu. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsyaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Kita kembali. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menyempurnakan jiwa manusia. Kenapa dulu dia sempurnakan jiwa manusia? Dia tidak menguji kecuali setelah siap diuji. Tujuan kita diciptakan ini apa toh? Diuji Tuhan. Oke. Dia tidak uji kalau Anda tidak siap diuji. Dia siapkan sarananya. Baik. Saya beritahu kamu ini kebajikan. Saya beritahu kamu ini kejahatan. Kamu saya mau uji yang mana yang kamu pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami setiap jiwa kedurhakaan dan ketakwaan. Saya mau beri contoh. Siapa di antara kita, di antara manusia yang tidak menganggap mencuri itu buruk? Pencuri pun tahu itu buruk. Buktinya dia sembunyi-sembunyi mencuri. Iya kan? Itu ada perolehan harta, Allah beritahu, hei, fa'alhamaha fujuraha, diilhami oleh setiap kepada setiap jiwa. Ini durhaka kalau kau mencuri. Kalau dagang baik-baik ambil untung, itu ketakwaan. Kita ambil contoh yang lain. Hubungan lelaki dan perempuan. Normal kan itu, laki senang perempuan, perempuan senang laki. Siapa yang suka perzinahan? Yang berzina itu tidak mau orang lain berzina pada ibunya, pada anaknya dan lain-lain sebagainya. Mau gak? Gak mau dia. Itu diilhami Tuhan setiap jiwa. Bahwa untuk hubungan seks, maka perzinahan buruk. Dan semua menganggap yang baik itu adalah yang melalui ketentuan dan peraturan. Itu contoh saya berikan. Bahwa Tuhan mengilhami setiap jiwa kebaikan dan keburukan. Kita ini manusia makhluk dui dimensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru dia katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan dan mengembangkan potensi-potensi kejiwaannya yang baik. Dan buruk, celaka, siapa? Faqad khaba man dassaha. Yang menutupi potensi kebaikannya. Ada orang gak mau berbuat baik. Beruntunglah orang yang mengembangkan potensi-potensi baiknya, mengembangkan, menyucikan jiwanya, dan rugi orang yang memendam dia punya potensi keburukan, kebaikan. Saya kira ini, mari kita lihat satu fragmen, kemudian kita berdiskusi. Bener nih coy, mentok. Gak tahu gue hari ini mentok banget, kenapa ya? Kok bisa begitu sih? Biasanya kan lancar-lancar saja. Lagi ada masalah dengan pacar kali. Ada aja lo. Kali ya, juga ah. Udah baikan kok kemarin. Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Ya udah, Mas Yedi nyantai aja dulu. Ya udah, gua ke depan dulu ya. Oke, sip. Mbak Arif dari mana aja sih, Mbak? Enggak kemana-mana. Aku emang dari rumah mau kesini. Terus? Tahu nggak, feelingku so good banget. Apaan? Aku tahu kalau Harry di situ ada problem. Iya kan? Mbak Arif paling besa aja. Nggak tahu bener Mbak Arif, serius. Nggak tahu hari ini aku lagi mumet banget, lagi mentok banget. Nggak bisa ngapain, nggak bisa nerusin. Iya kenapa? Nggak tahu kenapa, aku dari tadi ngarasmen lagu, mentok aja nggak bisa nerusin banget. Pokoknya aku minta tolong Mbak Ari, terusin dong ngarasmen lagu aku. Ya oke, tapi lagunya apa? Lagunya gampang, lagu pop, lagu makanan Mbak Ari sehari-hari. Cuman kali ini lagu popnya pop yang religius. Rencananya sih aku mau bikin judulnya Ibu. Oke. Dengerin dia apa jadi? Ayo, aku bantu yuk. Nih, jangan ketawain tapi ya. Aku baru dapat depannya aja sih. Gimana coba? Ku teringat senyummu Ibu. Ku terkenang. Di sini enggak enak nih, he. Di sini enggak dapat chord-nya. Tapi kayaknya sih, kayaknya kalau aku bilang mungkin kayaknya kita mesti berdoa dulu kali ya. Kita lupa nih. Ya Allah, iya Hedia. Lagu pop religius ya, kita kayaknya mesti berdoa dulu kan. Iya, okelah, sip lah, kita berdoa yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala khilaf dan dosa kami. Ya Allah, semoga Engkau melindungi kami. Ya Allah, bantulah kami dalam menyelesaikan aransemen lagu yang akan kami buat ini. Semoga Kau sudi mengabulkan doa dan permintaan kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mbak, kayaknya ini sekarang aku udah oke deh. Udah dapat wahyu. Mana ada orang biasa dapat wahyu, Hed. Wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi. Kalau kita-kita ini hanya dapat ilham dari Allah, dan itu pun patut disyukuri. Ah, udahlah, ayo kita mulai lagi. Coy, siap ya? Langsung take. Pakai headphone ntar kita ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bos. Terkenang senyummu Ibu, ku teringat tangismu di saat Ibu berdoa dan bertasbih mendoakan putra putrimu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih Bapak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, apa perbedaan antara inspirasi, ilham, wahyu, dan ilmu ladun? Itu aja. Inspirasi, ilham, wahyu, ilmu ladun. Wah, ini banyak sekali nih, amfat nih. Oke, kita persingkat. Ilham boleh jadi dapat dipersamakan dengan inspirasi. Hanya satu asalnya bahasa Arab, satu asalnya bahasa Inggris. Oke. Ilham itu, kita lihat dari segi bahasa Arab, terambil dari kata al-lahm, bukan al-lahm, ya. Lahm itu daging, ini al-lahm, ilham. Itu berarti menelan dengan cepat sekaligus. Nah, ilham itu adalah sesuatu yang datang ke dalam benak kita dengan cepat, bagaikan kilat. Terus dia mantap di dalam, tanpa diketahui dari mana sumbernya. Kalau wahyu, wahyu itu artinya isyarat dengan cepat juga. Tetapi wahyu itu diketahui oleh yang menerimanya, dalam hal ini Nabi, bahwa itu bersumber dari Tuhan. Ilham itu bisa diibaratkan dengan rasa lapar. Siapa yang beritahu Anda bahwa Anda lapar? Tahu enggak? Rasa lapar aja terus, rasa haus aja terus. Tidak diketahui dari mana sumbernya, tapi kita dapatkan di sini. Ilham seperti itu. Terkadang kita duduk termenung, tiba-tiba datang sesuatu dengan cepat. Anda tidak bisa tolak kalau dia datang, tapi Anda tidak bisa undang juga. Ya kan? Itu ilham. Nah, ilmun laduni sebenarnya tekanannya pada produk hasil dari ilham itu. Yaitu pengetahuan yang bersumber dari Allah, yang kepada manusia biasa disampaikannya melalui ilham. Ilmun laduni adalah pengetahuan yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmun laduni. Nah, dari sini nanti berbeda. Ada orang berkata kata hati. Belum tentu semua kata hati itu bersumber dari Tuhan. Bisa bersumber dari setan itu kata hati. Ya kan? Nah, ilham itu yang bersumber dari malaikat, tapi kita tidak yakin. Kita tidak tahu gimana datangnya, langsung ada kemantapan di dalam hati. Jelas itu ya bedanya antara wahyu, ilham, dan inspirasi. Baik, siapa lagi? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada nafs ilahiyah, nafs mutmainah, terus nafs kamilah sama nafs ilahiyah. Nah, mereka mengatakan bahwa nafs ilahiyah itu adalah nafs tertinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Nabi Muhammad ini berada di dalam tahap jiwa yang mana gitu? Terutama menurut pandangan mereka tentunya. Terima kasih. Sekarang begini, ada istilah-istilah yang digunakan oleh ilmuwan atau ulama, tetapi tidak digunakan oleh Al-Quran. Ada istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk Nabi Muhammad dan puncak dari kedudukannya di sisi Tuhan adalah abd. Abd. Tabarakallazi nazzal al-furqana ala abdihi. Gitu? Ini berarti bahwa Nabi Muhammad sudah mencapai tingkat di mana seorang manusia itu ditugaskan Tuhan untuk menjadi seperti itu. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Nabi Muhammad sudah ditunjuk sebagai abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu satu. Nah, kalau dia sudah mencapai puncak, tentu istilah Al-Quran adalah abd. Nanti kita mempunyai lagi istilah-istilah lain. Ada istilah lain itu yang digunakan oleh ilmuwan atau ahli tasawuf dan sebagainya. Insan kamil, nafs ilahiyah, itu Al-Quran tidak mengenal istilah itu. Nah, memang ada istilah nafsul mutmainnah. Kita pernah bahas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah juga ini bisa bertingkat-tingkat. Sayyidina Abu Bakar waktu mendengar itu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, beliau berkata, waduh, alangkah indahnya ini. Maka Nabi berkata, engkau nanti sebelum kematianmu akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi, kalau Sayyidina Abu Bakar sudah nafsul mutmainnah, sedang kedudukan Sayyidina Abu Bakar dibanding dengan kedudukan Rasulullah itu adalah bandingan antara guru dengan murid, maka tentu puncak dari nafsul mutmainnah itu adalah Rasulullah. Jiwa yang tenang, apapun yang terjadi. Saya kira itu bahasa Al-Quran seperti itu. Nah, nanti bahasa manusia, insan kamil, manusia yang sempurna. Di mana kesempurnaan manusia ini? Kesempurnaannya adalah bahwa dia menjadi hamba Tuhan yang sempurna. Saya kira jelas begitu ya. Baik, kita bisa lanjutkan saya pikir bahasan kita. Apa lanjutannya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zakkaha bisa berarti menyucikannya, bisa berarti mengembangkannya. Pendidikan itu adalah mengembangkan potensi-potensi positif manusia. Belajarlah, berusahalah untuk terdidik sehingga suci jiwa Anda. Celakalah orang yang menutupinya. Anda punya potensi positif, jangan ditutupi itu. Ya toh? Nah, baru setelah itu Allah memberikan contoh tentang sekelompok orang atau satu masyarakat yang tidak menyucikan jiwanya. Siapa itu? Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud, yaitu umatnya Nabi Saleh, telah mendustakan Nabi Saleh, mendurhakainya, mendustakan nilai-nilai agama yang disampaikannya, disebabkan karena pelampauan batasnya. Apa itu pelampauan batasnya? Nah, kita lihat. Itu kaum Samud, masyarakat yang terkenal pandai memahat. Indah pahatannya, rumah-rumahnya dipahat. Pahatannya itu bagaikan sesuatu yang hidup. Maka mereka tidak percaya pada Nabi Saleh. Dia katakan, kami mau bukti. Maka Allah memerintahkan Nabi Saleh ambil suatu batu karang. Dari batu karang itu, bukan dipahat batu karang itu, dari batu karang yang besar itu muncul seekor unta yang hidup. Yang mana lebih hebat sekarang ini? Kalau mereka seakan-akan hidup pahatannya, ini benar-benar hidup. Baru diberitahu, ini sekarang naqatullah. Ini mukjizat, ini bukti kebenaran saya, ini unta yang dianugerahkan Allah. Dia harus minum sehari, kamu minum sehari. Jangan ganggu dia kalau dia minum. Tetapi karena ini masyarakat adalah masyarakat yang bejat, apa yang idzim ba'atsa asqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wasuqiyaha. Tampil orang yang paling bejat dalam masyarakat itu. Begitu tampil gelagatnya mau membunuh unta ini, Nabi Saleh secara tergesa-gesa berkata, naqatallahi, unta Allah. Apa maksudnya unta Allah? Hei, jangan ganggu unta Allah. Wasuqiyaha, jangan ganggu minumannya. Tapi mereka enggan. Disembelih oleh satu orang. Fa'aqaruha. Ah, menarik nih. Ayat ini berkata mereka menyembelihnya. Yang sembelih sebenarnya cuma satu orang. Kenapa dia katakan mereka? Padahal yang menyembelih cuma satu orang. Karena yang lain setuju. Sesuatu yang dinamai kelompok masyarakat itu adalah yang menyetujui perlakuan satu orang. Ya? Jadi kalau ada satu orang berdosa lantas Anda setuju, Anda ikut berdosa. Nah, ini yang digambarkan oleh fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Damdam itu artinya menghancurkan sampai rata. Damdama alaihim, bumi dihancurkan Tuhan sampai rata. Mereka semua mati. Kenapa? Bizambihim, karena dosa mereka. Allah tidak menyatakan di sini bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Satu dosa yang disepakati oleh semuanya, dosa yang sedemikian besar, itu menjadikan Allah menghancurkan mereka. Baru akhirnya dia katakan, wala yakhafu uqbaha. Apa artinya la yakhaf? Dia tidak takut. Uqbaha akibatnya. Siapa yang tidak takut akibatnya? Bisa dua pengertian. Ini waktu disembelih, waktu durhaka, yang menyembelih tidak takut menyangkut akibat kedurhakaannya. Jelas itu kan? Bisa juga dia kiasan. satu orang yang kuat, kalau mengambil satu tindakan, bisa jadi terlintas dalam pikirannya apa dampak dari tindakannya. Bisa enggak begitu? Allah melukiskan dirinya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Dihancur leburkan mereka dan Allah tidak peduli apa akibatnya. Dia tidak takut. Apapun yang mereka mau lakukan, Allah tidak takut. Itu arti wala yakhafu uqbaha. Nah, apa yang kita bisa angkat dari sini, yang saya ingin tekankan di sini, bahwa dalam pandangan Al-Quran, persetujuan secara diam-diam menyangkut suatu dosa itu dapat dinilai sebagai dosa walaupun ada. Karena itu kita pernah baca sebelum surah ini, tawasaw bis-sabr tawasaw bil-marham. Karena itu perlu ada kontrol sosial, perlu ada amar bil ma'ruf, paling sedikit ucapan. Kalau ucapan pun tidak bisa, maka hati Anda jangan setuju. Kalau Anda melihat suatu kemungkaran, lantas ikut tertawa atau bertepuk tangan, Anda terlibat di dalamnya. Paling tidak, Anda melihat, tetapi dengan mata sebelah memalingkan diri, hati Anda tidak setuju. Nah, itu baru dinilai Anda tidak terlibat. Nah, ini di surah ini, yang melakukan pembunuhan seorang atau segelintir orang, tetapi karena semua setuju, damdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kita boleh jadi dalam satu masyarakat hal itu terjadi. Itu sebabnya diingatkan, wattaqu fitnatan la yusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah terhadap cobaan Tuhan yang tidak menimpa hanya orang-orang yang berlaku aniaya di antara kamu. Bisa menyeluruh siksa itu, bisa menyeluruh bala itu. Saya kira ini, mari kita diskusikan ayat kita, saya kira. Silahkan siapa yang mau bertanya. Baik, silahkan yang mau bertanya. Anda, silahkan. Terima kasih, Ustaz. Seperti yang Ustaz uraikan tadi, bahwa setiap kita dianugerahkan potensi baik dan buruk. Ini tentu sangat sulit bagi kita yang tidak mempunyai kiat untuk mengembangkan potensi baik. Sebenarnya, apa kiat kita sehingga yang senantiasa berkembang itulah potensi baik? Terima kasih, Ustaz. Ya. Banyak kiat untuk itu. Sebagian di antaranya saya akan sebutkan. Yang pertama, carilah teman yang baik. Bacalah bacaan yang baik. Itu akan membantu Anda. Pelajarilah pengalaman orang-orang terdahulu. Ini akibatnya begini, ini akibatnya begitu. Dan ketahuilah bahwa melangkah kepada yang buruk itu mudah sekali. Dan langkah itu tidak terasa. Terus, itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan khutuwatis syaitan. Langkah-langkah setan. Itu sekali langkah Anda, karena itu usahakan jangan melangkah kepada yang buruk. Walaupun keburukan itu Anda masih anggap enteng. Karena sekali melangkah, langkah berikutnya sudah lebih jauh. Langkah yang ketiga sudah lebih jauh. Sampai akhirnya terjerumus di dalam. Saya kira itu kiat-kiat ya, yang ini. Baik, silakan yang lain. Terima kasih. Saya ingin minta pendapat atau mungkin penjelasan antum tentang asror atau hikmah dari pengangkatan cerita dari kaum Samud ini dikorelasikan dengan Qasam yang pada ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang matahari dan segala yang meliputi perkembangan. Jadi korelasi di antara hal tersebut. Oke. Dimulai dengan matahari, ada kegelapan, ya tahu? Ini isyarat tentang dua hal yang berbeda. Matahari dengan cahayanya yang naik sepenggalahan dan lain-lain sebagainya, diibaratkan seperti tuntunan ilahi. Diibaratkan seperti dan kegelapan malam, diibaratkan seperti fa'alhamaha fujuraha dan ini takwaha. Jadi berarti dalam kenyataan hidup ada terang dan ada gelap. Dalam kenyataan hidup manusia secara umum ada gelap, ada terang. Jangan jadikan jiwa Anda gerhana. Jangan jadikan jiwa Anda gelap. Beruntung, ah itu lanjutannya kan? Kad aflaha man zakaha. Beruntunglah dia mendapatkan apa yang dia harapkan yang mengembangkan jiwanya. Dan merugi yang tidak mengembangkan, yang menutupi potensi negatifnya, potensi positifnya ini. Nah, baru diberi contoh. Jadi sangat runut ini ayat. Ya, contohnya siapa yang dasa kaum Samud. Ya kan? Jadi sangat kait berkait itu. Sudah jelas itu ya. Baik, mungkin kita akan mengambil kesimpulan singkat menyangkut surah kita ini. Kesimpulan yang pertama, kebahagiaan manusia berkaitan dengan upayanya mengembangkan jiwanya. Kebahagiaan manusia berkaitan dengan ketakwaan dalam dirinya. Dia tidak bakal bahagia kalau dia tidak bertakwa. Dan ingat, saya sering berkata, aflaha itu berarti, kad aflaha man zakkaha, aflaha itu berarti memperoleh apa yang dia harapkan. Harapan Anda di dunia, harapan Anda di akhirat, Anda bisa peroleh selama Anda mengembangkan jiwa Anda. Dan kecelakaan di dunia atau di akhirat, kalau Anda menutupi potensi-potensi diri Anda. Anda punya potensi untuk berpengetahuan, itu ditekan, itu ditutupi, Anda celaka, Anda rugi. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah, yang dinamai masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki nilai-nilai yang dia setujui. Itu masyarakat. Kita masyarakat Indonesia punya, kita punya nilai-nilai. Wakadzalika zayyanna likulli ummatin amal. Demikian kami memperindah untuk setiap masyarakat amal-amal mereka. Kalau nilai-nilainya baik, Anda setuju, Anda dinilai baik. Kalau nilai-nilainya buruk, Anda setuju, Anda dinilai buruk. Sayyidina Ali berkata, innama yajma'un nas as-sukhta war-ridha. Yang membentuk masyarakat itu adalah setuju atau tidak setuju. Yang tidak setuju, masyarakatnya di sini. Yang setuju, masyarakatnya di sini. Kaum Samud tidak setuju pada Nabi Nuh, nabinya, Nabi Saleh, ya. Dan dia setuju penyembelihannya. Itu masyarakat, masyarakat yang bejat. Kita juga seperti itu. Itu kesimpulan dari surah kita ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah dalam masa-masa datang kita akan lanjutkan untuk surah-surah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan manusia adalah mereka yang berhasil mensucikan dan mengembangkan dirinya dengan dilandasi oleh ajaran Allah dan Rasulnya. Demikian pemirsa uraian mengenai surat Asy-Syams dan semoga apa yang kami tampilkan memberi manfaat bagi kita semua. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.